Ini akidah yang wajib kita yakini demikian. Dan sebaliknya, kata Syekhul Islam rahimahullah, wa anna ta'ata sarbun nikmah. Ketaatan kepada Allah Taala itu merupakan sebab turunnya dan datangnya nikmat dari Allah Taala. Kalau seandainya bisa menuju beriman kepada Allah, niscaya Allah buka itu tuh rahmat dari Allah, dari Allah itu. Sebab iman. Iman bagi dari taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ikhwani fil din, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa innal 'abdi al-'amal. Ketika seorang hamba itu beramal baik, beramal saleh, taat kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Taala, ini juga sababun li ihsanillah. Ini merupakan sebab Allah akan berbuat baik kepada dia dan membalas kebaikan tersebut. Ikhwati fil din, a'udzubillah. Qala ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidaklah apa yang menimpa kepada kalian dari suatu musibah, melainkan itu karena ulah tangan-tangan kalian. Karena ulah kalian. Jangan sesali kecuali sesali diri kalian. Wa ya'fu an kathir. Dan Allah Subhanahu wa Taala banyak maafkan dari kalian. Ikhwani fi din, a'azani wa rahmatullah. Ini surat apa tadi? Asy-Syura. Di surat Asy-Syura ini ayat ke-30. Kalau menyebutkan ayat tersebut, yaitu wa ma asabaka min musibatin, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Kata As'ad rahimahullah, yukhbiru ta'ala annahu ma asaba al-ibada min musibatin fi abdanihim wa amwalihim wa auradihim wa fima yuhibbun. Nah, wa yakunu azizan alaihim illa bisababi ma qaddamathu aydihim min as-sayyi'at. Allah katakan di ayat ini, kata Rasulullah rahimahullah, apa yang menimpa hamba dari suatu musibah, apa itu mengenai badan-badan mereka, jasad-jasad mereka, atau menimpa harta-harta mereka, atau anak-anak mereka, atau apa saja yang mereka sukai ternyata hilang atau lenyap, dan yang menyebabkan mereka berhasil juga demikian lenyap, yang mereka inginkan, yang mereka suka itu hilang sirna, terkena musibah. Ini sesungguhnya, kata beliau, sebab apa yang diperbuat oleh mereka dari dosa-dosa mereka. Illa bisababi ma qaddamat aydihim min as-sayyi'ah. Dengan sebab dosa yang mereka lakukan, terjadilah apa yang terjadi, musibah tadi. Makanya subhanallah ya ikhwan, nah kita ini memang

kenikmatan dari Allah. Seseorang yang berbuat hal yang lurus, hasanah, kenikmatan, kebaikan, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dia? Nah, itu suatu yang luar biasa ya Pak. Makanya para ulama salaf itu menyatakan anak tidak tahu mana yang lebih besar kebahagiaannya dan kenikmatannya. Seorang itu masuk Islam dan seorang muslim diselamatkan dari syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang masuk Islam itu jadi tingkat besar. Nah, kemudian dia muslim diselamatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kenikmatan seorang manusia untuk Islam luar biasa dan tentunya senang bahwa Allah masuk Islam, yang mana agama tidak reguler kecuali hanya Islam. Ia mencari selain Islam pasti rugi, pasti susah, pasti susah, sudah tak mungkin dan pasti tidak diterima oleh Allah Taala. Kenikmatan itu sama. Satu sisi ketika di dalam masuk Islam diselamatkan dari syirik. Oh, nikmat juga, besar juga. Masalahnya ketika dia mati kondisi syirik besar, jelas. Tidak ada tempat yang kecuali neraka. Dekat. Hal itu bukan membandingkan, tapi betapa nikmatnya seorang muslim paham sunnah tauhidnya benar terhindar dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu dari siapa? Sanallah. Demikian pula dia mendapatkan rezeki yang halal yang melimpah. Sanallah. Kesehatan badan, amin Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memanfaatkan waktu-waktu untuk ibadah kepada Allah, talabul ilmi, amin Allah. Bagi yang berkeluarga mencari nafkah, ikhlas menjalani perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencari nafkah, ma'isya, untuk memberikan makan kepada anak istrinya, amin Allah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan karena Allah mencari kebaikan. Jika menanggungkan menjawab seorang suami itu yang tidak terbebani kepada istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Kan iya? Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Bukan min amwalihim, min amwalihim. Para suami pasti ketika dia keluarnya itu karena Allah. Ar-rijal harapan dapat pahala dari sisi dunia. Maka semua nikmat anugerah itu dari Allah dan Allah mudahkan sebab-sebab menuju ke situ. Makanya coba aku lihat, aku perhatikan ketika Rasul menyatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Ketika Allah menginginkan hambanya kebaikan dengan cara diberi kefahaman terhadap agama Allah. asbab, sebab untuk dia paham agama Allah, Allah memudah. Ketika Allah menginginkan hambanya itu baik, maka sungguh sebuah kalimatan yang besar ketika seorang muslim dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, belajar menekuni ilmu Al-Qur'an, ilmu sunnah ala fahmi salafus ummah. Di kala manusia larut dengan aliran sesatnya, yang sufi larut dengan sufi-sufian sesatnya, yang pewaris tentang botak demonstrasi larut dengan demonstrasi kebotakannya, yang menjadi sahabat menjadi nabi miros menghina, larut dengan penghinaan dan sesatnya. Nah, yang bicara ibadah tanpa ilmu larut dengan bicara tanpa ilmu dan ibadah tanpa ilmunya, ya begitu. Yang sholat, sholat asal sholat, entah sholat, entah tidak punya sholat, larut dengan ibunya. Entah benar, entah tidak sholatnya, larut dengan ibunya. Begitu. Yang datang pada ibadah kepada Allah, larut dengan ibadah kepada Allah. Yang menekuni dunia, dunia, larut dengan ibunya. Yang bunuh diri, larut dengan bunuh dirinya. Ya, harus sembuh diri dan mereka tidak kuat. Yang stres. Kenapa? Untuk mengejar pangkat dan kedudukan tidak dapat kejadian. Sehingga rumah sakit jiwa tidak mampu. Pernah kejadian di kota ini, nah, dan di airport tidak menampung kebanyakan yang stres. Ketika mencalonkan sebuah calon-calon dia terbuka kepada jenisnya. Dana berdua ratusan juga. Tidak jadi. Dana pinjaman. Apa? Baik. Mau ke rumah mana? Sini. Aku mohon maaf penuh. Sana. Mohon maaf penuh. Pakai. Banyak. Laut dengan itu dia. Yang preman. Laut dengan premannya. Sudah. Yang mengaku ahli sunnah. Laut dengan pengakuannya. Sementara sudah berlepas diri darinya, larut dan berhenti. Ini hamba Allah terus taat kepada Allah, sabar di atas agama Allah, sabar di atas semua Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah betul. Apa yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Rasul, "Inna Islam adalah beri, kata yang dua beri satu dari dua. Islam itu bermula dari keasingan dan nanti akan kembali kepada keasingan. Berbahagialah kata Rasul orang yang asing." Ketika ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang asing tersebut, jawab, "Alladzina yuslihuna indah fasadina." Yang terus dia beramal soleh, berbuat baik. Nah, ketika orang-orang pada rusak akhlaknya, rusak manhajnya, rusak akidahnya, tetap pokok apa yang dikejar nanti menjatuhnya dan akan jatuh apa yang aku ingin sehingga kuat. Manusia ketika dikasih emas satu lubang, ingin emas bukan berikutnya. Antum tahu ibarat manusia ini, ibarat manusia ini, ya, nah, dua serigala yang laparan, kira-kira, kemudian ditaruh di sekawanan kambing. Serigala kelaparan ditaruh di sekawanan kambing. Kira-kira dia apa makannya serigala itu? Beratus. Lapar, nah, ditaruh di sekawanan kambing. Iya, makannya kayak apa kira-kira? Manusia dari dunia lebih daripada itu. apa yang terjadi? Mereka sampai ada slogan ucapan yang rajin cari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Ini kan simple. Begitu ada di tangan dia, tinggal banyak berdoa Allah, tinggal banyak minta izin dari Allah, tinggal banyak minta taufik dari Allah Subhanahu wa Taala. Ketika di hadapan dia ada dunia, ini kita bicara yang halal. Nah, minta taufik apa? Agar supaya tidak sampai larut meninggalkan ilmu, meninggalkan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Agar supaya tersalurkan di tempat-tempat yang Allah ridhoi. Agar supaya barokah terus. Banyak berdoa dan mengucap agar semuanya baik, semua kondisi baik. Jangan dikira ikhwan, nah, bahwa dunia yang diberikan kepada seorang itu kemudian bukan ujian, ujian. Ujian. Ikhwanuddin, a'azani wa a'azakumullah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fid dini wa dunya fa min nafsi bi dhunubika wa kadhika wa ma yaqdhu anhu akbar. Dan apa yang menimpa kepada kamu yang terjadi kepada diri kamu kepada Allah dari kejelekan pelanggaran agama Allah, dunianya juga demikian, kena musibah ini dan sebagainya, itu sebab ulah kamu dari dirimu, sebab dosa-dosa kamu dan kesalahan-kesalahan kamu kepada Allah SWT. Walaupun hakikatnya Allah lebih besar ampunannya, maha pengampun. Maka Allah Subhanahu wa Taala, nah, mengatakan kepada Syekh dalam ayat ini, fataha li ibadi abwaba ihsanihi. Allah membuka, yaitu kepada hamba-Nya, pintu-pintu kebaikan. Nah, dan Allah mereka agar masuk kepada kebaikan yang datang dari Allah dan karunia dari Allah. Masuk situ. Kalian masuk kepada kebaikan yang datang dari Allah dan karunia yang datang dari Allah. Masuk situ kalian. Diperintah lalu. Wa akhbaru ala al-ma'asi ma yadun qablih. Dan Allah mengatakan bahwa perbuatan maksiat itu menghalangi karunia Allah masuk ke dia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang hamba itu berbuat maksiat kepada Allah, fala yaumanna illa nafsa. Karena dia menyesali kepada dirinya sendiri. Kenapa demikian? Fa'innahu ya al-mahlik nafsihi, karena dia melihat dia menghalangi diri sendiri kepada dia, dan dia sendiri yang menghalangi dengan masuk kepada Allah. An-nusul qadrillah wa jirji, dia sendiri yang menghalangi dengan Allah masuk ke dalam satu pun masuk sampai kepada karunia Allah dan kebaikan Allah kepada diri. Ini yang harus kita renungkan seperti yang hari ini sampaikan barakallahu fikum. Ikhwani fil din, a'adzani wa a'adzakumullah. Oleh karena itu, maka mari kita renungkan ayat berikutnya, innallazina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istazallahum syaitan bi ba'di ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'ankum. Nah, dia lain pula awalamma asabatum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Ini akan dijelaskan bahwa yang akan datang. Nah, artinya apa saja yang sebenarnya menimpa kepada seseorang itu dari dirinya, disebutkan di ayat surah Al-Mulk yang ke-65 atau ke-65 ini, awalam asabatum musibatan qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Begitu. Jadi ketika Uhud terangkut itu, kok bisa kalah? Kok bisa mati sekian? Walaupun pada hakikatnya mereka pun juga menimpa di bulan-bulan sekarang yang telah lipat-lipat ganda. Bisa, anna hadha. Gitu. Kekalahan itu anna hadha. Dari mana kau bisa betul? Katakan oleh Muhammad SAW, huwa min indian syukur. Ini karena dari diri kalian melanggar tak unggul-unggul dari dulu. Nah, insya Allah ta'ala kita lanjutkan menggunakan kita ada undang-undang ini walimah khawatir Allah subhanahu wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.